Dikasih ya, teriak bareng suaranya mana dulu dong, Minuang. Woi! Valese, Valese, Vales. Woi! Valese, Valese, Valese. Iya, Bang. Buat pasukan teman Holiku, terima kasih. Hello, first, thank you. Kacamata hitam bergaya, siap merekap, siap merekap, siap merekap. Berlautan udang, seminar hitam, melayani ikan tulus luasnya tanpa batas. Lawan panas banget dulu minyak kulintas, cita-citaku jadi polis. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, ayo balajo. Jadi apa? Oh, Valese, Valese. enak mas, enak mas.